ketemu lagi Rebu depan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Faiz yang sudah menyampaikan materi tentang ateisme pada malam hari ini. Ini pengumuman untuk teman-teman, mungkin kalau masih ini karena berhubung kami apa laptopnya hilang untuk file-file ngaji filsafat, kemudian Facebooknya juga hilang, terus hard disk externalnya juga rusak. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih punya file tentang ajib filsafat, kami minta untuk dikumpulkan. Atau mungkin kalau ngaji besok bisa di bawah, atau pas kita ketemu di kampus juga nggak masalah. Mari kita akhiri ngaji kita malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.